Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu Rabbuna wa radha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد kita lanjut malam ini dengan tata cara yang ke-13 Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah berkata إذا كانت بعض أعضاء الميت منفصلة فإنها تغسل وتضم إليه. Jika sebagian anggota tubuh jenazah lepas dari tubuhnya, anggota-anggota tersebut dimandikan dan disatukan dengan tubuhnya. Ini pembahasannya anggota tubuh mayat yang lepas dimandikan dan disatukan dengan tubuhnya. Ya, anggota tubuh jenazah yang terpisah dari tubuhnya dimandikan dan disatukan dengan tubuhnya dalam satu kafan, tidak dipisah, karena itu adalah anggota tubuhnya. Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Ya, ini jika terjadi musibah ya, seperti kecelakaan. Nah, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah berfatwa dalam Majmu' Fatawa wa Rasail. Kata beliau, jika ditakdirkan anggota-anggota tubuh jenazah terlepas dari persendian-persendiannya sebagaimana yang terjadi pada sebagian musibah kecelakaan, kemudian beliau berdoa, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari nasib yang demikian. Amin. Ya. Anggota-anggota tersebut, kata beliau, dikumpulkan dan dimandikan. Kemudian disatukan dengan cara diikat satu sama lainnya, lalu dikafani bersama dan disolati. Nah, jelas ya. Kata cara ke 14, Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah berkata, "Idza kana al-mayyit mutafakhikhan bi huruqin aw ghayriha wa la yumkinu taghsiluhu fa innahu yuyammamu 'inda katsirin min ahli al-'ilm fa yadribu al-muyammimu bi yadayhi bil ardi wa yamsahu bihima wajha al-mayyit wa kaffayhi." Jika tubuh jenazah terkoyak-koyak akibat terbakar atau sebab lainnya dan tidak mungkin dimandikan, jenazah itu ditayamumkan menurut pendapat kebanyakan ulama. Tata caranya, yang menayamumkan menepukkan kedua telapak tangannya ke permukaan bumi, kemudian mengusap dengan kedua telapak tangannya wajah dan kedua telapak tangan jenazah. Nah, ini tata cara yang ke-14. Yaitu tata cara menayamumkan jenazah ketika tidak bisa dimandikan. Menayamumkan jenazah ketika tidak bisa dimandikan. Ya. Kami jelaskan di sini bahwa jenazah yang terbakar atau tenggelam memiliki beberapa keadaan diklasifikasi. Ya. Tata cara yang diberlakukan padanya tergantung kondisi jasadnya jenazah itu. Yang pertama, tubuhnya masih utuh. Terbakar, tenggelam, tapi tubuhnya masih utuh. Dan memungkinkan dimandikan tanpa mengoyak tubuhnya, berarti kan tidak parah ya. Tidak parah ya. Nah, jadi masih utuh dan memungkinkan dimandikan tanpa mengoyak tubuhnya. Jadi ketika disirami air, ya, digosok itu tubuhnya tidak terkoyak. Kulitnya masih ya. Masih tidak terkoyak dengan itu. Nah, pada keadaan ini dimandikan seperti jenazah lainnya. Dimandikan seperti jenazah lainnya. Baik. Keadaan yang kedua, tubuhnya masih utuh tetapi sudah membusuk. Pada keadaan ini dimandikan dengan cara diguyur air tanpa digosok. Ya. Diguyur air. Dimandikan dengan cara diguyur air tanpa digosok, tanpa disentuh. Ya, dengan tangan. Diguyur air saja. Itu dengan syarat ya, selama tidak khawatir akan mengoyak tubuhnya, yakni selama tidak ada kekhawatiran ketika kita sirami air, guyur air, ya. Kita tidak khawatir siraman air, guyur air itu akan mengoyak tubuhnya. Aman. Nah, maka itu ditempuh. Jadi masih dimandikan saja demikian. Adapun jika khawatir guyuran air akan mengoyaknya, jadi kita khawatir jika kita guyur air akan terkoyak. Maka beralih ke tata cara ditayamumkan. Tidak memungkinkan dimandikan. Tidak memungkinkan dimandikan, berarti ditayamumkan. Ya. Yang ketiga, tubuhnya terkoyak-koyak sehingga tidak memungkinkan dimandikan sama sekali. Pada keadaan ini ditayamumkan. Ya. Nah, keadaan inilah yang disebutkan oleh penulis Syaikhul Uthaimin rahimahullah di atas. Kematian itu. Keadaan yang ketiga ini yang beliau sebutkan, yaitu tubuhnya dalam keadaan sudah terkoyak-koyak, sudah tidak memungkinkan dimandikan sama sekali. Jadi tentunya ditayamumkan. Nah, tadi sudah kita dengar tambahan penjelasan di atas bahwa meskipun tubuhnya masih utuh tetapi sudah membusuk, dan jika kita guyur air itu khawatir akan mengoyak, merusak tubuhnya. Ya, maka kita tak yang nah, jadi ini tiga rincian. Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, jika sebagian tubuh jenazah saja yang tidak memungkinkan dimandikan, sedangkan sebagian tubuh lainnya memungkinkan. Dimandikan bagian yang memungkinkan dan ditayamumkan bagian yang tidak memungkinkan. Seperti halnya pada orang hidup. Nah, jadi misalkan yang terbakar sebagian tubuhnya, sebagian lainnya selamat. Yang terbakar ini sudah rusak, terkoyak, jadi tidak memungkinkan dimandikan. Ya, bagian lainnya masih utuh dan memungkinkan dimandikan. Masih bisa digosok, ya. Maka bagian yang memungkinkan dimandikan tadi digosok, ya, ataupun bagian lain yang memungkinkan diguyur tanpa digosok dan tidak mengoyak, tidak merusak, maka dimandikan, ya, sesuai keadaannya. Adapun bagian yang tidak bisa lagi dimandikan karena sudah rusak atau koyak, ya, itu ditayamumkan. Nah, maksudnya itu disucikan dengan cara ditayamumkan, yakni pemandi mayat ini tadi, ya, menepukkan kedua telapak tangannya ke permukaan bumi, ke tanah, ambil debu ya, ada debunya. Ya, kemudian dengan itu dia yang pada telapak tangan tersebut dia mengusap wajah mayat dan kedua telapak tangannya dengan niat menemukan ini niatnya adalah untuk menyucikan bagian tubuhnya yang tidak bisa dimandikan tadi begitu. Jadi masing-masing diperlakukan sesuai kondisinya. Seperti hanya pada orang hidup. Seperti hanya orang yang hidup ketika seseorang berhadap besar, tetapi ada bagian tubuhnya yang luka misalkan, usai dioperasi misalkan ya, atau luka ya, dan bagian bekas operasi itu masih luka atau bagian ada yang terluka, bagian itu tidak memungkinkan dimandikan. Ya, tidak memungkinkan dimandikan. Jika luka itu terbuka misalkan jadi perban, tidak bisa tersentuh air. Tubuh yang lain sehat. Nah, tidak masalah. Jadi tetap mandi seperti biasa. Hanya saja bagian yang tidak bisa terkena itu tidak dimandikan. Itu disucikan dengan cara tayamum. Adapun jika diperban, nah, jika bagian luka itu diperban, kan memungkinkan diusap. Nah, jadi kita tetap mandi bagian tubuh yang sehat, tidak masalah, tetap kita mandikan. Bagian yang diperban tadi kita ganti dengan cara tangan, telapak tangan kita basahi air, kemudian kita usap. Ya, itu cara menyucikan. Jadi di sini tidak perlu berlari kita ya. Ya mau karena masih bisa diusap. Nah, gambarannya seperti itu. Nah, ini rinciannya pada orang hidup kan dipelajari di buku yang lain, yaitu di apa panduan syar'i cara bersuci. Nah, begitu ya. Nah, jadi pendapat yang mengatakan ditayamumkan jika tidak memungkinkan dimandikan sama sekali adalah pendapat jumhur mayoritas ulama. Nah, jadi ini yang kita pelajari sekarang, yaitu beralih ke tayamum, menayamumkan jenazah ketika tidak memungkinkan dimandikan sama sekali, tidak dengan cara digosok maupun hanya diguyur air tidak bisa, maka ditayamumkan. Ini pendapat mayoritas ulama, jumhur. Syekh Ibn Utsaimin telah memfatwakannya pula selain di sini ya, juga dalam kitab Majmu' Fatawa wa Rasail. Ya, begitu pula Al-Lajnah Da'imah yang diketuai oleh Ibn Baz juga memfatwakannya. Dalilnya, memandikan jenazah disyariatkan demi menyucikan dan membersihkan jenazah. Tujuan memandikan jenazah adalah menyucikan dan membersihkan jenazah. Maka dari itu jenazah disucikan dengan debu, dengan cara tayamum, ditayamumkan. Jika tidak memungkinkan disucikan dengan air, dengan cara mandi. Ini sebagaimana halnya pada orang hidup yang bersuci dengan debu tayamum tatkala tidak mampu bersuci dengan air, ya, dengan mandi. Jadi fattaqullaha maslahatakum, bertakwa kepada Allah, melaksanakan kewajiban sesuai kemampuan. Nah, pendapat yang lain dalam masalah ini menyatakan tidak disyariatkan ditayamumkan. Jadi memang ini masalah khilafiyah ya. Masalah yang diperdebatkan oleh ahlul ilm. Ada sebagian ulama, sebagian kecil ulama yang berbeda pendapat dengan jumhur mayoritas ulama, berpendapat tidak disyariatkan ditayamumkan. Alasannya, memandikan jenazah semata-mata bertujuan untuk membersihkannya, bukan menyucikannya. Ini dasar pendapat ini. Jadi berdasar ya dengan pemahaman bahwa memandikan jenazah itu sebenarnya tujuannya hanya untuk membersihkan jenazah saja, bukan menyucikan. Bukan menyucikan dia, tetapi membersihkan. Nah, Apa dasar munculnya pemahaman ini bahwa memandikan jenazah itu hanya untuk membersihkan tubuhnya, tidak bermaksud bertujuan menyucikannya? Sebab alasannya air yang telah dicampur dengan bubuk, ya, serbuk daun bidara tidak lagi menyucikan. Ini menurut pendapat ini. Dan Nabi memerintahkan air itu dicampur dengan bubuk daun bidara atau sabun sebagai penggantinya. Nah, sudah bercampur dengan zat lain, ya, meskipun itu adalah benda suci, bubuk daun bidara atau sabun itu zat yang suci, tapi ya sudah mencampuri air. Air yang sudah tercampur dengan benda lain sudah tidak bisa dijadikan alat bersuci. Ini dasar pemikirannya. Namun alasan ini tidak benar. Alasan ini tidak benar. Bubuk daun bidara yang dicampurkan pada air tidaklah mengubah sifat dan fungsi air sebagai alat bersuci yang menyucikan, asalkan campuran daun bidara tersebut tidak mendominasi. Ya, asalkan tidak mendominasi, artinya itu masih air meskipun ada campuran dan bila itu campuran sabunnya. Nah, justru perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memandikan jenazah dengan air bercampur daun bidara merupakan dalil bahwa air yang bercampur dengan zat yang suci tetap suci dan menyucikan selama campuran zat lain itu tidak mendominasi. Jadi jika kita menemukan campuran air satu wadah atau air di kolam sudah berjatuhan daun-daun, gitu kan? Nah, ia keruh-keruh berubah, ada perubahan warna, tetapi masih air. Nah, masih air, karena airnya masih dominan. Nah, begitu. Atau semisal dengan itu air di sawah, misalnya, atau di kolam agak keruh karena campuran tanah, ya. Nah, tapi masih air. Masih air, tidak masalah. Itu masih bisa dipakai bersuci, bisa dipakai mandi suci, bisa dipakai wudu. Nah, sama dengan ini, bisa dipakai untuk memandikan jenazah. Ya, jadi alhasil yang rajih, yang terkuat adalah pendapat jumhur. Wallahu a'lam. Nah, ini adalah salah satu dari tiga kondisi yang jenazah ditayamumkan sebagai pengganti mandi. Ada kondisi kedua, di sini kami tambahkan penjelasannya, dan bahkan ada kondisi ketiga. Jadi ada tiga kondisi jenazah ditayamumkan sebagai pengganti mandi. Kondisi yang pertama tadi, kondisi kedua jika tidak ada air. Jika tidak ada air, ini seperti halnya jika seseorang meninggal di tengah padang sahara yang jauh dari permukiman dan tidak ada air untuk memandikannya, misalnya di sana. Siapa jenazah? Tidak ada air di situ, ya? Maka disucikan ya, adalah di tayamumkan. Bisa dipahami? Nah, kondisi ketiga, jika tidak ada yang pantas memandikannya menurut aturan syariat, air ada. Kondisi tubuh jenazah memungkinkan terkena air, memungkinkan dimandikan. Tetapi masalahnya tidak ada di antara yang hadir yang pantas memandikan jenazah itu menurut aturan syariat. Ini seperti halnya seorang lelaki yang auratnya telah memiliki hukum, yakni berlaku hukum padanya tidak boleh dilihat dan disentuh pada mata hamba dia telah dilewati umur berapa tahun itu? 7 tahun ke atas, ya, usia mumayyiz. 7 tahun ke atas. Ya. Dia meninggal di tengah-tengah kaum wanita selain istri dan budak wanita. Ya, dia meninggal di tengah-tengah kaum wanita. Yang hadir, ya, pada jenazahnya hanya wanita. Dan di antara wanita itu tidak ada di antara mereka istrinya yang dibolehkan memandikan jenazah suaminya. Tidak ada pula di antara wanita itu yang merupakan budak wanitanya. yang dibolehkan mandikan jenazah itu tuannya. Jadi bagaimana? Berarti ditayamumkan kalau begitu. Atau sebaliknya, seorang wanita yang auratnya telah memiliki hukum sama, ini sebelum hukum tidak boleh disentuh, yaitu 7 tahun ke atas pada masa kembali, meninggal di tengah-tengah kaum lelaki selain suami dan tuannya. Wanita ini meninggal. Yang hadir di situ, yang ada di situ hanya kaum lelaki. Tidak ada di antara mereka yang merupakan suaminya yang bisa memandikan jenazah istrinya. Tidak ada di antara mereka yang merupakan tuan, sekiranya itu budak. Tidak ada tuan yang merupakan tuannya di situ, ya, yang bisa memandikan jenazah budaknya. Jadi tidak ada yang pantas memandikannya menurut aturan syariat. Karena jenazah jika auratnya sudah memiliki hukum pada mazhab Hambali 7 tahun ke atas, pada mazhab Syafi'i masih ingat, jika postur tubuhnya sudah menimbulkan syahwat jika dilihat, maka jika sudah demikian, jenazah itu jika wanita hanya bisa dimandikan oleh wanita. Jika jenazah itu laki-laki hanya bisa dimandikan oleh laki-laki. Nah, ini sekarang tidak ada. Nah, jadi bagaimana? Ya, ditayamumkan. Nah, kemudian tambahkan lagi. Demikian pula halnya jika jenazah itu seorang yang tidak jelas status kelaminnya sebagai laki-laki atau wanita, yang disebut, diistilahkan yang khunsa musykil, ada orang yang ditakdirkan begitu. Nah, ya, dua alat kelaminnya dan tidak jelas yang mana yang mendominasi, tidak jelas dia ini laki-laki atau wanita. Maka musykilan kan problem, jika mendikan dia laki-laki, jangan-jangan wanita dia. Jika mendikan wanita, jangan-jangan laki-laki. Berarti bisanya ditayamumkan. Tapi ini jarang sekali terjadi. Ya. Yang seperti yang ditakdirkan seperti ini. Nah, ini menurut pendapat yang rajih yang terkuat dalam masalah ini, sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya, ini sudah lewat pembahasan ini. Jadi ini 3 kondisi jenazah ditayamumkan. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana tata cara menayamumkan. Bagaimana tata cara menayamumkan? Al-Lajnah Ad-Da'imah yang diketahui oleh Ibnu Baz berfatwa bahwa jenazah ditayamumkan dengan niat sebagai pengganti mewudukan dan memandikannya sekaligus. Ya, ditayamumkan dengan niat sebagai pengganti mewudukan dan memandikan sekaligus. Jadi pemandi mayat, ya, ketika anda menayamumkan jenazah itu, apa niatnya? Niatnya adalah, ya, menayamumkannya sebagai pengganti mewudukan dan memandikannya sekaligus. Nah, ini tentunya di atas mazhab, bisa dipahami bahwa ini di atas mazhab tata cara yang mewudukan terlebih dahulu secara tersendiri, setelah itu dimandikan, ya kan? Nah, sehingga tayamum itu sebagai pengganti mewudukan dan memandikan. Adapun mazhab yang lain, tata cara yang lain, yaitu jenazah langsung dimandikan, ya. Tetapi mendahulukan, dalam memandikannya mendahulukan anggota-anggota wudu. Jadi tidak ada tata cara mewudukan jenazah terlebih dahulu. Ya, langsung dimandikan, hanya saja dimulai dari anggota-anggota wudu seperti telah kita pelajari. Berarti, ya, jika yang memandikan jenazah itu berniat, ya, menyamungkan jenazah itu dengan niat sebagai pengganti memandikannya, maka itu sudah cukup. Nah, baik, caranya adalah yang menayamumkan menepukkan kedua telapak tangannya ke permukaan bumi, kemudian mengusap dengan kedua telapak tangannya wajah dan kedua telapak tangan jenazah. Jadi anggota tayamum itu hanya 2, wajah dan kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan maksudnya dari ujung jari sampai ke pergelangan. Dari ujung jari sampai ke pergelangan. Telapak dan punggung. Nah. Ya. Jadi tidak sampai ke siku. Itu wudu. Nah, ada mutayamum ya, dalil-dalil hadis-hadis yang sahih menunjukkan hanya telapak tangan saja, telapak tangan punggungnya. Dia ujung jari sampai ke pergelangan. Nah, dan itu juga kita pelajari di buku panduan syar'i cara bersuci. Nah, apabila jenazah laki-laki ditayamumkan oleh laki-laki, jenazah wanita ditayamumkan oleh wanita, ini pada kondisi yang pertama ya. Pada kondisi pertama jenazahnya tidak memungkinkan dimandikan karena tubuhnya, kondisi itu tubuhnya terbakar atau tenggelam sudah tidak bisa terkena air sehingga ditayamumkan. Jadi tetap yang menangani jenazahnya sesama jenisnya. Nah, misalnya tidak dimandikan tapi ditayamumkan. Dan pada kondisi kedua yaitu ketika tidak ada air. Nah, ya. Jadi jenazah wanita tetap ditangani oleh wanita, jenazah laki-laki tetap ditangani oleh laki-laki. Ini untuk yang 7 tahun ke atas yang urut yang memiliki hukum supaya telah berkali-kali kita lewati. Nah, jika demikian tidak perlu mengenakan pelapis tangan ketika menayamumkan jenazah, tidak perlu mengenakan pelapis tangan. Kenapa? Karena tidak akan menyentuh kemaluan jenazah, hanya wajahnya dan kedua telapak tangannya, jadi tidak perlu pakai pelapis tangan. Jelas ya? Nah, apabila jenazah laki-laki ditayamumkan oleh wanita atau jenazah wanita ditayamumkan oleh laki-laki, ini pada kondisi ketiga tersebut di atas. Apa kondisi ketiga tadi? Jika jenazah itu meninggal, jenazah laki-laki meninggal di tengah-tengah kaum wanita dan tidak ada di situ istrinya, atau sebaliknya jenazah wanita meninggal di tengah-tengah kaum lelaki dan tidak ada di situ suaminya, berarti kan terpaksa, ya, terpaksa ditangani jenazah wanita ditangani oleh lelaki, atau jenazah lelaki itu ditangani oleh wanita tetapi di tayamumkan, bukan dimandikan. Tidak mungkin kan dimandikan di sini, karena ya memandikan seluruh tubuh, ya, dan itu terkait dengan ya bagian-bagian merupakan aurat, jadi cukup ditayamumkan. Nah, bagaimana di sini, ya, terkait dengan pakai pelapis tangan atau tidak? Karena laki-laki yang akan menayamumkan jenazah wanita ini tadi, atau wanita yang akan menayamumkan jenazah laki-laki ini, dia akan menyentuh wajahnya, mengusap wajahnya dan telapak tangannya. Pakai pelapis tangan atau tidak? Nah, ini pembahasannya. Di sini kami nukil Abu Hasan Al-Murdawi. Ini tertulis Al-Murdawi ya. Yang benar Al-Murdawi. Abu Hasan Al-Murdawi dalam kitab Al-Insaf. Ini salah satu kitab rujukan mazhab Hambali. Menukil dua pendapat mengenai wajib tidaknya mengenakan pelapis tangan. Ya, ada dua pendapat mengenai wajib tidaknya mengenakan pelapis tangan. Sepertinya, nah, kami menyimpulkan di sini sepertinya yang benar dalam masalah ini rincian berikut. Satu, apabila ditayamumkan oleh mahram, ya, mahram misalkan yang menayamumkan tadi bapaknya ya, atau ibunya, atau saudaranya, atau pamannya, atau bibi dan semisalnya, nah, yang merupakan mahram, tidak wajib mengenakan pelapis tangan. Kenapa? Sebab dua anggota tayamum yang wajib diusap, yaitu wajah dan kedua telapak tangan, bukan bagian tubuh yang terlarang untuk dilihat dan disentuh oleh mahram. tidak masalah. Ya, ini mahram boleh yang memegang bagian wajah dan telapak tangannya. Ya, tidak masalah. Jadi dia mungkin langsung saja tanpa berlapis tangan. Yang kedua, apabila ditayamumkan oleh ajnabi, yakni bukan mahram. Ya, pendapat yang mengatakan wajib mengenakan pelapis tangan lebih kuat dan lebih hati-hati, karena dua anggota tayamum tersebut merupakan aurat yang tidak boleh dilihat dan disentuh oleh selain mahram. Ya. Walaupun pendapat yang mengatakan tidak perlu mengenakan pelapis tangan juga kuat, karena hal ini adalah kondisi darurat. Kondisi darurat yang menuntut adanya keringanan untuk menyentuh dua anggota tayamum itu. Ya, terpaksa kan dia lihat, ya, wajahnya, telapak tangannya, dan terpaksa dia tayamum kan begitu. Jadi ini kondisi darurat. Jadi kuat juga pendapat yang mengatakan tidak perlu pakai pelapis tangan, sebenarnya boleh dia lihat di situ bagian itu, karena dia akan tayamumkan, dia sentuh pun boleh. Namun jika memilih pendapat yang mengatakan pakai pelapis tangan, ini lebih hati-hati. Di sini kami mengatakan ini lebih hati-hati dan ini lebih kuat. Lebih kuat. Artinya kondisi darurat itu sesuai kondisi. Ya. Nah, sesuai kondisi. Artinya selama mungkin yang pakai pelapis tangan, ya pakai pelapis tangan. Jika tidak menyentuh langsung. Nah. Adapun melihat wajahnya dan telapak tangannya, ya terpaksa, karena dia akan tayamumkan. Menyentuhnya masih bisa dihindari, yaitu pakai pelapis tangan. Jadi ini lebih kuat dan lebih hati-hati. Wallahu a'lam. Berikut kami akhiri syarah penjelasan bab ini dengan menguraikan dua masalah penting dan satu peringatan. Masalah kesatu, apa yang dilakukan jika ada najis yang keluar setelah dimandikan? Ya, ini sudah dimandikan, berarti kan sudah suci. Ya. Qadarullah, ada najis yang keluar. Nah, jika ada najis yang keluar dari salah satu lubang kemaluan jenazah setelah dimandikan, baik setelah dimandikan 3 kali, jika 3 kali dianggap cukup, atau 5 kali, jika 5 kali dianggap cukup, ya, artinya dianggap sudah tuntas, sempurna, selesai pemandiannya, proses pemandiannya, kemudian keluar najis dari salah satu lubang kemaluan, maka bagian tubuh yang terkena najis itu wajib dicuci. Dicuci untuk membersihkan dari najis tersebut sampai bersih. Ini jelas ya. Hal itu cukup tanpa harus dimandikan. Jadi tidak perlu dimandikan lagi. Ya, menurut pendapat yang rajih, yang terkuat. Kenapa? Nanti akan kita dengar alasannya. Inilah yang paling benar dalam mazhab Syafi'i. Ini yang kami tarjih ini, yang kami nukil ini yang kami tarjih. Ini pendapat yang paling benar dalam mazhab Syafi'i. Tidak ada alasan untuk dimandikan ulang. Ya. Asy-Syaukani rahimahullah berkata, pendapat yang mewajibkan dimandikan ulang tidak ada sisi kebenarannya sama sekali. Sebab hal itu hanyalah hadas kecil yang tidak membatalkan mandi. Ya. Keluarnya najis dari salah satu lubang kemaluan jenazah itu hadas besar atau hadas kecil? Hadas kecil. Jadi itu tidak membatalkan, ya, pemandian jenazah yang sudah selesai. Nah, itu bukan hadas besar yang membatalkan mandinya jenazah itu. Jelas ya? Jadi cukup najisnya dibersihkan, bagian tubuh yang terkena najis dibersihkan, cukup itu saja. Nah. Ya. Apakah diwudukan kembali atau tidak? Nah, ini permasalahan berikutnya. karena itu hadas kecil yang membatalkan wudu. Apakah diwudukan kembali atau tidak? Terdapat silang pendapat di antara ulama. Yang pertama, ada yang berpendapat diwudukan kembali agar jenazah dihadapkan kepada Rabbnya, Tuhan penciptanya, dalam keadaan bersih dan suci dari hadas besar dan kecil. Ya, tadi berhadas kecil, wudunya batal, diwudukan lagi aja. Begitu pendapatnya. Diwudukan sedikit. Nah, pendapat yang kedua mengatakan, ya, ada yang berpendapat tidak diwudukan kembali. Tidak diwudukan lagi. Karena hal itu memberatkan dan sudah di luar pembebanan syariat. Bagaimana jika setelah itu keluar lagi? Diwudukan lagi. Baru saja diwudukan, nanti keluar lagi. Diwudukan sampai kapan? Nah, jadi ini akan memberatkan jika diikuti. Dan ini sudah di luar pembebanan syariat. Kita diwajibkan memprosesnya pertama kali. Kita sudah wudukan, mandikan. Kemudian setelah itu dia berhadas kecil. Batal wudunya, ya sudah. Ya, kewajiban kita sudah kita laksanakan tadi. Jika kita ulangi lagi, ini memberatkan. Ya. Dan satu perkara jika memberatkan, maka itu terangkat, ya, pembebanan syariat atasnya. Inilah pendapat yang benar dalam mazhab Syafi'i. Pendapat ini yang dipilih oleh Asy-Syaukani. Tampaknya pendapat kedua ini yang rajih. Wallahu a'lam, yang terkuat. Ya. Yang benar dalam mazhab Syafi'i dan kita Syaukani tadi. Wallahu a'lam. Nah, jika itu terus berulang dan tidak berhenti, terus keluar najis dari lubang kemaluannya, tidak mengapa menyumbat lubang kemaluannya dengan kapas atau carikan kain agar terbendung. Ya, jika masih tetap merembes keluar, disumbat, kata ulama, ya, disumbat dengan tanah liat yang kuat dan tidak ada campuran pasirnya. Para ulama memilih tanah liat karena manusia diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah. Tetapi tidak harus tanah liat. Jika ada bahan lain yang juga kuat di tanah liat, ya, bisa menyumbat, maka digunakan. Nah, demikian pula hukumnya jika keluar darah dari hidung jenazah atau dari bagian tubuh lainnya. Ya, yaitu apa? Darah itu cukup dibersihkan. Nah, adapun pembahasan apakah diwudukan jika keluar darah dari hidung atau dari bagian tubuh yang lain, ini kembali ke masalah apakah keluarnya darah dari tubuh seseorang selain dua lubang kemaluan, apakah itu hadas kecil atau tidak? Apakah itu membatalkan wudu atau tidak? Kembali ke masalah. Pendapat yang terkuat itu bukan hadas kecil, tidak ada dalil, ya, yang menunjukkan bahwa itu hadas kecil. Bahkan pembahasan tentang itu najis atau tidak juga diperselisihkan oleh ulama. Dan yang terkuat, darah yang keluar dari tubuh seseorang selain dari lubang kemaluan bukan najis. Hanya saja itu kotor, ya. Nah, seperti hanya membersihkan ludah, ingus, ya, masuk di bab itu, misalnya. Baik. Adapun jika jenazah telah dikafani lalu ada najis yang keluar dari salah satu lubang kemaluannya, ya, atau keluar darah dari salah satu bagian tubuhnya. Ya, setelah dikafani, tidak diwajibkan membongkar kafannya untuk membersihkan kotoran itu. Ini sudah dikafani. Kemudian Allah keluar, ya, najis yang keluar dari salah satu lubang kafannya, atau keluar darah dari salah satu bagian tubuhnya. Ada bagian terluka di situ misalkan, kemudian keluar darah setelah dikafani. Tidak diwajibkan membongkar kafannya untuk membersihkan kotoran itu serta mengulangi wudu dan mandinya. Tidak. Ya, dilanjutkan saja proses selanjutnya. Ya. Sebab hal itu sudah di luar pembebanan syariat dan memberatkan. Jadi jika hal itu terjadi, dibiarkan saja. Lanjutkan proses berikutnya. Ya. Jenazah di proses yang berikutnya disolati sampai di kuburkan. Nah, masalah kedua, hukum menyeka jenazah setelah dimandikan. Menyeka untuk mengeringkan tubuhnya. Ya. Setelah dimandikan disunnahkan diseka dengan handuk atau semacamnya, kain ya, pasal di handuk atau yang lainnya, untuk mengeringkan tubuhnya agar tidak membasahi kain kafan saat dikafani. Nah, adapun hadis Ummu Sulaim radhiyallahu anha yang panjang, hadisnya panjang. Pada hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, fa idza faraghti minha fa alqi 'alayha thawban nadhifan. Jika engkau telah selesai memandikannya, sekalah tubuhnya dengan kain bersih. Hadis riwayat At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, hadis ini dihukumi sebagai hadis munkar, yakni hadis yang keliru periwayatan, salah periwayatan oleh Al-Albani. Jadi dasarnya dalilnya bukan hadis ini, tetapi dalilnya adalah dari segi makna yang sudah dijelaskan di atas. Karena jenazah ini akan dikafani. Jika tidak diseka tubuhnya dengan kain, dalam keadaan basah dikafani, kain kafannya akan basah. Nah, jadi dikeringkan dulu. Peringatan, aurat jenazah, auratnya tetap dalam keadaan tertutup dengan kain setelah dimandikan sampai dikafani. Berarti kain penutup auratnya selama proses pemandian itu kan tentunya basah. Berarti itu diganti pada saat menyeka tubuhnya, mengeringkan tubuhnya, diganti dengan kain lain yang kering. Kemudian lanjut proses mengafani. Selama proses pengafanan, ya, aurat tetap tertutup sampai terkafani dengan sempurna. Nah, itu nanti kita pelajari bab 3 tata cara mengafani jenazah. Ya, kita cukupkan dari sini. Sudah masuk waktu. Ya. Sudah masuk waktu Isya. Barakallahu fiikum. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.